صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kitab terhadap tafsir As-Su'di rahimahullahu taala. قال الله عز وجل في كتابه ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, kemudian dikatakan kepada mereka, mana apa yang dulu kalian menyekutukan Allah, menyekutukan selain Allah Azza wa Jalla. Ma kuntum tusyrikun, mana yang dulunya kalian menyekutukan, menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban mereka bisa ditanya, mana dulu Tuhan-Tuhan yang kalian persekutukan Allah dengannya? Qalu, mereka menjawab, dallu anna, mereka lenyap, mereka tidak ada, dallu anna, mereka menghilang dari sisi kami. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a, bahkan kami tidak pernah berdoa sebelumnya kepada sesuatu apapun. Akan disebutkan bagaimana makna penafsiran penafian mereka bahwa mereka sesungguhnya tidak berdoa kepada selain Allah sedikit pun. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kadzalika yudhillullahul kafirin, demikianlah Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang kafir. Menyesatkan orang-orang kafir. Qala, kadzalika yudhillullahul kafirin, demikianlah Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang kafir. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq, demikianlah kalian dikarenakan kalian dulu di atas dunia bergembira tanpa alasan yang hak, ai sombong maksudnya. Wa bima kuntum tamrahun, dan demikian juga kalian dulu di dunia kalian berleha-leha. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, maka sekarang masuklah kalian ke dalam, melalui pintu, ke dalam pintu-pintu jahannam, dan kalian abadi padanya. Maka neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat orang yang sombong. Fasbir, bersabarlah engkau wahai Rasul Allah. Inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji-janji Allah itu adalah benar. Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum, maka mungkin kami akan memperlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami telah janjikan kepada mereka, kami akan perlihatkan kepada engkau. Atau natawaffayannak, kami telah wafatkan engkau sebelum melihat hukuman-hukuman Allah terhadap mereka. Dua, sabar engkau wahai Rasul. Sesungguhnya janji-janji Allah itu adalah benar. Apakah kami akan memperlihatkan, benar-benar memperlihatkan kepadamu sebelum engkau meninggal dunia, sebagian apa yang Allah telah janjikan siksaan hukuman buat mereka? Atau kami wafatkan engkau sebelum menyaksikan hukuman-hukuman tersebut? Fa ilaina yurja'un, maka kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya rahimani wa rahimakumullah. Qila lahum aynama kuntum tusyrikuna min dunillah, dan dikatakan kepada mereka, mana yang kalian telah sekutukan melakukan kesyirikan menyembah selain Allah? Hal nafa'ukum, apakah yang kalian sembah selain Allah itu memberikan manfaat buat kalian? Au dafa'u ankum ba'dhal adzab, ataukah mereka mampu mencegah dari kalian sebagian azab? Mana? Qalu, mereka mengatakan, dallu anna ay ghabu wa lam yahduru. Mereka menghilang dari kami. Dulu yang disembah di dunia, baik dari bebatuan, pepohonan, atau bangsa jin, atau mungkin barakallahu fikum selain itu, ghabu anna, ay dhallu anna, ghabu anna. Mereka tidak hadir di hadapan kami. Walau hadaru lam yanfa'u, kalaupun mereka hadir, tidak akan bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Thumma innahum angkaru, kemudian setelah itu mereka memberikan pengingkaran. Faqalu, bal lam nakun nad'u min qablu syai'a, kami tidak pernah berdoa sedikit pun kepada mereka. Apa maknanya? Ada dua makna yang disebutkan. Yahtamilu anna muradahum bidzalik al-inkaru wa dhannu annahu yanfa'uhum wa yufiduhum. Ini adalah sebuah pengingkaran maksud mereka. Mereka menyangka kalau dulu bisa memberikan manfaat atau memberikan faedah buat mereka. Ya, sehingga mereka ingkari, balam nakun nad'u min qablu syai'at. Ternyata mereka enggak bisa memberikan manfaat, mereka enggak bisa memberikan faedah. Ini makna yang pertama. Wa yahtamilu wa huwal azhar anna muradahum bidzalik, dan mengandung makna, dan ini yang lebih dampak kebenarannya, bahwa maksud mereka dengan kalimat tersebut, al-iqraru ala butlani ilahiyatim ma kanu ya'budun. Sebuah pengakuan atas kebatilan uluhiyah apa yang dulunya mereka sembah. Pengingkaran, penetapan atau pengakuan bahwa semuanya itu batal. Wa annahu laisa lillahi syarikun fil haqiqah, bahwa tidak ada bagi Allah sekutu sesungguhnya. Wa innama hum dhalluna mukhti'un, tiadalah mereka atau hanyalah mereka telah tersesat dan tersalah. Bi'ibadati ma'dumil ilahiyah, beribadah kepada yang tidak memiliki hak uluhiyah. pengakuan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penyesalan sudah tidak bermakna lagi. Mau berangan-angan kembali ke dunia muncul dari mereka, bas cuma angan-angan saja. Ingin kembali untuk kemudian dia bisa melakukan atau mengikuti petunjuk. Allah memberikan jawaban. Kalaupun kalian akan dikembalikan ke dunia, kalian akan mengulangi perbuatan kalian. Penyesalan pada saat tidak lagi berguna, barakallahu fikum, penyesalan tersebut. Nah, kata beliau, ini ucapan yang kedua ini yang lebih nampak, bahwa mereka mengakui tentang kebatilan penyembahan mereka kepada selain Allah. Wa yadullu ala hadza qauluhu ta'ala, yang menunjukkan atas makna yang kedua ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika yudhillu Allahul kafirin, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Ai kadzalika dhalal allazi kanu alaihi fid dunya, demikianlah kesesatan yang dulu mereka lakukan di dunia. Ad-dhalalul wadhihu likulli ahad, sebuah kesesatan yang terang benderang bagi setiap orang. Apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat di dunia, sesungguhnya itu merupakan kesesatan yang terang di hadapan setiap orang. Hatta innahum bi anfusihim yukiruna bi butlanihi yaumal qiyamah, sampai-sampai mereka sendiri mengakui kebatilan perbuatannya kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Wa yatabayyanu lahum makna qawlihi ta'ala, maka teranglah buat mereka makna firman Allah, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka'a iyattabi'una illa dhann, tiadalah yang diikuti oleh mereka atau dimintai selain Allah Azza wa Jalla sebagai sekutu-sekutu Allah. Mereka tahu kalau itu bukan sekutunya Allah. Namun mereka itu hanya mengikuti praduga, mengikuti sangkaan-sangkaan, tidak dibangun di atas keyakinan. Kif Allah mau disaingi dengan batu, atau dengan kuburan, atau dengan wali, atau mungkin bangsa jin, atau mungkin para malaikat, atau mungkin para wali. Mereka mengingkari hal itu sesungguhnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, mereka tidak mengaku mengikuti kecuali dugaan saja. Bagaimana sangkaan dan dugaan? Oh, ternyata pernah orang datang ke tempat ini, dia sembuh dari penyakit, dia minta kepadanya. Dugaan, sangkaan yang diikuti. Oh, ternyata dulu orang ini sama penyakitnya dengan dirimu, musibahnya sama. Dia coba berdoa di masjid, tidak terkabulkan. Tapi dia pergi ke makam ini, ke makam ya wali ini atau kiai ini, dia berangkat ke sana, dia mandi di atas kuburan itu, ternyata disembuhkan oleh Allah. Ternyata dia sembuh. Ya, dia sulit untuk mengatakan ternyata disembuhkan oleh Allah. Dia sembuh. Ya. Barakallahu fikum. Zon inilah yang diikuti oleh mereka. Dan banyak orang terjebak. Contoh, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan sekaligus gambaran dari beliau bagaimana tahapan demi tahapan syaitan menyesatkan seseorang untuk sampai kemudian menyembah kuburan. Pertama, beliau mengatakan ad-du'a'u indahu. Jebakan setan adalah berdoa di sisi kuburan masih kepada Allah. Memindahkan tempat beribadah yang sudah disiapkan menuju tempat bukan disiapkan untuk berdoa padanya buat diri. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kesalahan dan kebid'ahan dalam agama. Nah, ya akhi, kan kita dianjurkan untuk berdoa di kuburan. Iya, berdoa buat siapa? Kalau berdoa buat penghuni kuburan, ya benar, ada tuntunannya. Tapi kalau berdoa buat diri kita di sisi kuburan, ini yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Nah, mulai dari tahapan ini, mengajak dia untuk mau berdoa di sisi kuburan, memindahkan dari masjid ke tempat kuburan, itu tidak ada yang diikuti kecuali dzan, praduga saja. Apalagi kalau sudah dikuasai oleh khurafat dan takhayulat, sudah sangat mengerikan. Pikiran menjadi sarang khurafat. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana al-qalb, yaitu hati, juga menjadi tempat bercokolnya sekian banyak takhayulat. Keyakinan-keyakinan batil, barakallahu fikum. Kemudian, setelah itu, jangan sampai kita menyangka dan menduga, ini menjadi sasaran tertinggi syayatin untuk menjatuhkan seseorang kufur kepada Allah. Lah. Naik kepada peringkat yang kedua. Kalau tadi masih ringan dosanya, tapi naik kepada peringkat yang kedua, yaitu berdoa bihi, tapi masih kepada Allah. Berdoa kepada Allah, tapi melalui penghuni kuburan. Doa bihi. Betapa barakallahu fikum indahnya cara mereka atau syayatin itu untuk menjebak seseorang di dalam kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Naik kepada peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi murni kepada Allah, tapi tempatnya di sisi kuburan. Berikutnya naik, yaitu berdoa kepada Allah, masih kepada Allah, bihi, tetapi melalui penghuni kuburan, yaitu bertawassul. Jangan menganggap akan berhenti sampai di sini. Maka akan naik ke peringkat yang keberikutnya, doa uhu. Berdoa kepada penghuni kuburan tersebut. Berarti sudah puncak, rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang namanya puncak, walaupun itu adalah kekufuran, tetap akan bermusuhan. Dan tetap akan ada orang yang menyerangnya. Oleh karena itu, ditutup oleh syayatin. Di dalam menjebak, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Siap berjihad membela perbuatan itu atas siapapun yang melakukan pengingkaran. Sehingga wajar dakwah tauhid diperangi, dimusuhi, barakallahu fikum. Ini adalah jebakan-jebakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau kita melihat dari dasarnya, tidak ada dalil dan hujjah pada diri mereka. Yang mereka ikuti hanyalah dzan, sangkaan dan dugaan, barakallahu fikum. Dia menyangka kalau ternyata dia mengembalikan ke kuburan ini lebih baik, lebih bagus, lebih cepat diterima. Dugaan semuanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat kelak, mereka-mereka yang kalian jadikan tandingan sekutu bagi Allah, mengingkari kesyirikan kalian. Mereka berlepas. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah al-ayat. Dan siapa lagi yang paling sesat dari orang yang menyeru selain Allah Azza wa Jalla, yang tidak bisa menjawab, mengabulkan buatnya doa sampai pada hari kiamat. Apa sih? Orang yang sudah mati di dunia saja, di saat akhir perpisahannya dengan kehidupan dunia, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pengurusan dia diwajibkan oleh Allah kepada orang yang hidup. Bahkan berdosa kalau orang hidup tidak mengurusi orang yang sudah mati ini. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ya? Tapi ketika masuk ke alam kubur, kok menjadi orang yang bisa berbuat? Kan aneh bin ajaib ini. Dia yang memandikan tarulah, dia yang mengkafankannya, dia pula yang mengusung jenazahnya, dia yang memasukkannya ke dalam liang lahat, dia yang menguruknya, sudah berbeda alamnya, sudah tidak bisa lagi berhubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzah. Di saat dia sudah mati di dunia, sama-sama alamnya saja masih ada di dunia, artinya masih di tengah-tengah manusia yang hidup, tidak mampu berbuat apa-apa. Kok setelah masuk ke alam yang berbeda dengan alam dunia, kok bisa melakukan yang aneh-aneh yang dia tidak bisa lakukan dulu di masa hidupnya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti orang yang melakukan ini enggak punya dasar sesungguhnya. Tidak punya dalil, tidak punya sandaran, tidak punya hujah. Berarti hujahnya apa? Yattabi'una dhann. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali praduga belaka. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang berikutnya, wa yuqalu li ahli an-nar dzalikumul 'adzab alladzi nawwa 'alaikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun ay tafrahuna bil batil. Demikianlah bagi kalian, demikianlah azab yang telah ditentukan atas kalian disebabkan kalian sombong di dunia dengan tanpa alasan, ai bergembira di dunia dengan tanpa alasan yang benar, dan dengan apa yang kalian merasa gembira dengan kebatilan, alladzi antum alaih, yang kalian berada di atasnya. Wa bil ulum allati khalaftum biha ulumar rusul, kalian bergembira, bersenang-senang dengan ilmu yang kalian menyelisihi ilmunya para rasul. Kalian bergembira dengannya, bersenang-senang dengan penyelisihan tersebut. Barakallahu fikum. Wa tamrahuna ala ibadillah, kalian angku dan sombong atas hamba-hamba Allah. Baghyan, ya kebencian. Wa udwanan, permusuhan. Wa zulman, kezaliman. Wa isyanan, perbuatan jahat. Kama qala ta'ala fi akhiri hadhihi surah. Sebagaimana Allah firmankan di akhir ayat surat ini dengan mengatakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Maka di saat datang kepada mereka para rasul membawa al-bayyinat, keterangan, penjelasan, kebenaran, mereka sombong dengan apa yang ada pada diri mereka dari ilmu. Ilmu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Angkuh. Ini barakallahu fikum, kesombongan atau kegembiraan yang tercela. bentuk kesenangan barakallahu fikum yang tercela rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bergembira dengan kebatilan yang ada pada dirinya. Bergembira kalau dia itu punya ilmu sesungguhnya, padahal dia berada di atas kesalahan, padahal dia berada di atas kekeliruan, menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, tapi dia berbangga-bangga dengannya. Maka masuk siapapun yang punya kondisi demikian, dia berbangga-bangga dengan kesalahan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah perbuatan orang-orang kafir kepada Allah. Mereka berbangga-bangga dengan ilmu yang ia punyai, menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi berbangga-bangga, kami lo punya ilmu, kami punya dasar, kami punya landasan. Wa kama qala qaumu Qarun lahu, sebagaimana yang telah diucapkan kaumnya Qarun kepada beliau, kepadanya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan anda bergembira, jangan anda bersenang-senang dan bergembira dengan kebatilan engkau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira demikian. Wahada huwal farhul madhmum al-mujibu lil'iqab. Inilah kegembiraan dan kesenangan yang tercela, yang berakibat adanya hukuman. Bikhilafil farhul mamduh alladhi qala Allahu fi. Berbeda dia dengan kesenangan yang terpuji. Ada kesenangan yang tercela, ada kegembiraan yang terpuji. Apa itu? Seperti firman Allah, kul bifadlillah wa birahmatihi falidza fabidzalika falyafrahu. Katakan maka kepada karunia Allah dan kepada rahmat Allah, dengan itulah kalian bergembira. Apa maksudnya? Wa huwal farhu bil ilmin nafi' wal amalis salih, yaitu bergembira dengan ilmu yang bermanfaat dan bergembira dengan amal saleh. Ini kegembiraan yang barakallahu fikum disenangi oleh Allah, yang terpuji barakallahu fikum. Tapi jikalau gembira dengan kesalahan, kekeliruan dan kebatilan, itu tercela dan sebagai perilakunya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kegembiraan yang ada pada diri kita, kegembiraan karena kita bisa belajar ilmu an-nafi' yang bermanfaat, dan kita barakallahu fikum beramal saleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam, kullu tabaqatin min tabaqatiha ala qadri amalih, masuklah kalian pada setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan jahannam seukuran dan sekadar amalnya, khalidina fiha la yakhrujuna minha abada, tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Fabi samat wal mutakabbirin maswa yakhzununa fihi wa yuhanuna wa yuhbasuna wa yu'adzabuna wa yataraddaduna baina harriha wa zamhaririha. Tempat sejelek-jelek tempat bagi orang yang sombong, yaitu tempat yang mereka bersedih dengannya, tempat yang mereka terhinakan padanya, tempat yang mereka ditahan di dalamnya, tempat yang mereka disiksa padanya. Mereka terus mondar-mandir dari panasnya, mendidihnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu terakhir beliau mengatakan, mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fasbih ya ayyuhar rasul, bersabarlah engkau wahai rasul, ala da'wati qaumik wa ma yanaluka minhum, wahai rasul bersabarlah atas dakwah kepada kaum engkau dan apa yang engkau dapatkan dari mereka, min adza, dari berbagai macam gangguan. Wasta'in ala sabrika biimanik, dan mintalah atas kesabaranmu dengan imanmu. Minta artinya bertawassullah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan yang ada pada dirimu. Inna wa'dallahi haq, sayansuru dinah wa yu'li kalimatah wa yansuru rusulahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Apa itu? Janji untuk dia membela agamanya, meninggikan kalimatnya, dan membela para rasulnya di dunia dan di akhir. Wasta'in ala dzalika aidan, dan memintalah engkau atas hal itu juga, bitauqi'il uqubati bi'adaika fid dunya wal akhirah, dengan terjadinya hukuman terhadap musuh-musuhmu di dunia dan di akhirat. Wa li hadza qala, oleh karena itulah Allah berfirman, wa im fa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'idum ay fi dunya fadhak aw natawaffayannaka qabla uqubatihim, ya, atau kami perlihatkan kepadamu sebagian janji-janji hukuman Allah kepada mereka di dunia, itu dia pertolongan Allah, atau kami telah benar-benar mewafatkanmu, qabla uqubatihim, sebelum menghukum mereka. Fa ilaina yurja'un fanujazihim bi'amalihim, maka kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali engkau menyangka dan menduga Allah Azza wa Jalla lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Jangan engkau menyangka, jangan engkau menduga bahwa Allah tidak memiliki perhitungan dengan orang-orang yang berbuat zalim. Summa sallahu wa sabbarahu bi dzikri ikhwanihil mursalin. Kemudian Allah menghibur beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan beliau, membantu beliau untuk bersabar dengan menyebutkan saudara-saudara beliau dari para utusan-utusan Allah. Faqala walaqad arsalna rusulan ila al-mubtilun, pada ayat yang keberikutnya. Kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang terus berupaya di dalam hidup memberikan bantuan terhadap agamanya sekecil apapun. Kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berjanji untuk membela siapapun yang memberikan pembelaan terhadap agamanya. Kedua, siapapun yang berjalan di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla, maka mau tidak mau dia harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan dan penghadang di dalam jalannya. Maka perlu diingat, Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai dari orang yang berbuat zalim. Allah punya perhitungan dengan mereka di dunia dan juga di akhirat, agar mereka yang mendapatkan ujian dan cobaan di jalan agamanya untuk bisa bersabar. Barakallahu fikum. Maka dengan ini saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati fillah untuk terus menumbuhkan semangat ikut andil di dalam memikul roda da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Hilangkan perasaan malas, hilangkan perasaan tidak mau perhatian barakallahu fikum terhadap urusan da'watu ilallah azza wa jalla. Berikan apa yang kita bisa berikan. Mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka cukup kita memberikan perhatian. Oh ini perlu dibenahi, oh ini perlu diperhatikan, oh ini ya mungkin apa namanya barakallahu fikum kebersihannya mungkin anak-anak perlu. Itu semuanya adalah bentuk perhatian kita terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla. Berharap kepada Allah. Ini yang kita mampu. Dan kita mampu untuk berbuat lebih besar lagi. Maka kita menyiapkan diri. Barakallahu fikum. Ingat. Sabda firman Allah azza wa jalla. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Antum menjadi pedagang. Jualan. Misalkan di mana anta berjualan. Maka jangan ya, kita tidak punya kemauan dan keinginan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla dengan kita menampilkan, dengan kita bersikap penuh adab Islami, akhlak yang Islami, berniat untuk menjalankan ikut andil di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum ketika ketemu orang assalamualaikum di mana saja, hatta mau di sawah, jual es di sawah, jual cilok di sawah, mulai dengan ucapan salam kepada mereka. Mereka mungkin agak jauh, wis bisa teriak-teriak assalamualaikum ya, untuk menyebarluaskan. Kalau niat kita ingin menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan ingin berdakwah melalui salam ini, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang anda butuhkan di dalam menyebarkan dakwatus sunnah. Jangan sampai kemudian ya membela agama Allah cuma di dalam pondok saja. Jangan. Tetapi dimanapun kita berada. Barakallahu fikum, kita harus punya semangat untuk menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, kalau ahlul bidah mereka punya semangat yang tinggi untuk menebarkan kebidaahannya, maka ahlul haq harus lebih bersemangat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi semoga Allah azza wa jalla terus memberikan kepada kita dan menanamkan nikmat bergembira dengan syariat dan sunnahnya sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu barakallahu fikum.